بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ولا يسلبون هذا إخوان ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية dan mereka yakni ahlus sunnati wal jamaah tidaklah menghilangkan yaslubuna ayamfun mereka tidak menghilangkan seorang yang fasik al-fasiq al-milli yang dimaksud dengan fasik milli adalah seorang yang fasik tapi statusnya masih seorang muslim ay alal millah ala millatil islam sebab al-fisqu fisqan ada fisik akbar asal fisik maknanya adalah al-khuruju an ta'atillah keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun fisik yang akbar yang mengeluarkan dari Islam, naam. Dan ada pula fisik yang asgar, yaitu perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kefasikan yang diamalkan oleh seorang muslim dan tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya. Sebesar apapun dosanya itu. Wala yaslubunal fasiqal milli al-islam bil kulliyah. Mereka tidak mencabut, mereka tidak menafikan terhadap seorang yang fasik yang masih di atas Islam, maka tidak menafikan Islamnya itu secara keseluruhan. Wala yukhallidunahu finnar dan mereka tidak menyatakan bahwa mereka itu kekal di dalam neraka kama taqulul mu'tazilah sebagaimana yang dikatakan oleh kaum mu'tazilah sebagaimana yang telah terdahulu bahwa al-Mu'tazilah berpendapat tentang fa'ilul kabirah dengan pendapat yang tidak didahului oleh a'immatul Islam. Wa laisa lahu syahidun minal kitab was sunnah bahwa fa'ilul kabirah la yuqalu mu'min wa la yuqalu kafir. Tapi manzilah bainal manzilatain. Ya. Berada di satu kedudukan. Di antara dua kedudukan. Dan mereka menamakan orang yang melakukan dosa besar itu fasik. mereka menamakan fasik, akan tetapi fasik yang mereka maksudkan adalah fasik ghairul milli. Mereka menghilangkan sifatul Islam, ya, dari orang tersebut. Jadi walaupun mereka menyatakan mereka fasik, tapi istilah fasik pada mereka yakni fasik kharij anil Islam, yang keluar dari Islam, tapi tidak pula sampai pada kekufuran. Ya, maka yang di sini Syekhul Islam menyatakan bahwa fasik milli, mereka tidak menafikan Islam darinya dan tidak menyatakan kekal dalam neraka, sebab al-Mu'tazilah mereka menghilangkan kefasikan. Ya, seorang yang fasik mereka hilangkan Islam dari mereka dan mereka menyatakan kekal di dalam neraka. Nah, balil fasiqu yadkhulu fi ismil iman, akan tetapi al-fasiq, kata-kata al-fasiq itu termasuk di dalam penamaan iman. Ya, tetap dinyatakan sebagai seorang mukmin, yakni muslim, walaupun dia fasik. Kama fi qawli ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah, maka membebaskan budak yang mukminah. Coba apa sisi pendalilan dari ayat ini? Hendaknya Abdul Malik, kenapa Syekhul Islam berdalil dengan ayat ini? Apa hubungannya orang fasik masih dikatakan sebagai muslim dengan ayat fatahriru raqabatin mu'minah? Apa hubungannya? Naam ya la'alla ma'rufan indahu syai ka'anna fi aynaihi syai'an. Betul sekarang ya. Anta masya Allah. Jadi di sini yang diinginkan oleh Syekhul Islam Jami'ah rahimahullah dengan ayat fatahriru raqabatin mu'minah, bahwa seorang yang membayar kafara, apakah kafaratul qatl, diperintahkan untuk mencari, untuk membebaskan seorang raqabah, budak yang mukminah. Apakah yang dimaksud mukminah di sini harus sempurna betul keimanannya? Nah, lah. Ya, akan tetapi dari kalangan raqabah di antara mereka ada yang fasik. Nah, di antara mereka ada yang naqsul iman, sebagaimana iman mereka pun yatafawat, bertingkat-tingkat. Tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan nama al-iman pada mereka. Ya, tidak disyaratkan untuk mencari seorang budak yang kamilul iman, tapi bimujarradi islamihi yajuzu idkuh, dengan hanya sekedar Islamnya dia maka boleh dibebaskan. Nah, itu yang dimaksud. Kalau seorang yang fasik masuk dalam penamaan iman secara global, dalam artian aslul iman ada pada dia dan tidak keluar iman itu dari dirinya, walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Nah, ya, itu yang dimaksud di sini, bahwa fatahriru raqabatin mu'minah, sifatul iman tetap diberikan pada seorang raqabah. Ya, sawa'un kana imanuhu kamilan am naqisan, imannya sempurna atau imannya kurang. Nah, wa qad la yadkhulu fi ismil imanil mutlaq. Nah, dan terkadang ya, seorang yang fasik tidak masuk ke dalam penamaan al-imanul mutlaq. Nah, kemarin telah kita bedakan ya ikhwan. Apa perbedaan mutlaqul iman dengan al-imanul mutlaq? Sudah dibedakan kemarin. Hah? Naam. Hendaki Abdul Majid, apa itu mutlaqul iman? Kalau al-imanul mutlaq, iman kamil. Nah, seorang yang fasik, hal lahu mutlaqul iman? Nah, hal lahul imanul mutlaq? La. Sant. Wa qad la yadkhulu fi ismil imanil mutlaq. Dan seorang yang fasik tidak masuk ke dalam penamaan iman yang mutlak. Ya, ini iman yang kamil, yang sempurna. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim zadathum imanan. Bahwa sesungguhnya kaum mukminin, siapa yang dimaksud mukminin di sini? Yaitu man lahu al-imanul mutlak, yang mempunyai iman mutlak, iman kamil, al-imanu tam. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Bukan berarti bahwa orang-orang yang ketika disebut nama Allah tidak bergetar hatinya, dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, maka tidak bertambah keimanannya, maka mereka keluar dari iman, dalam artian keluar dari Islam, wadakhala fi ismil kufur, lalu masuk ke dalam penamaan kekufuran. La. Tapi yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini adalah al-mu'minun alladzina lahum al-imanul mutlaq. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Maka dari sini ya kawan, tidak ada iskal bagi kita terhadap hadis ini, ya kan? Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Maknanya apa? Mukmin mutlak. Alladzi lahul imanul mutlak. Mukmin yang sempurna. Ya. Fayabqa ma'ahu Islam. Naam. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah mencuri orang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia mukmin. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah minum khamr seseorang ketika dia meminumnya dalam keadaan dia mukmin. Wala yantahibu nahbatan dzata syaraf. Dan tidaklah seseorang merampas milik orang lain dengan satu rampasan zat syaraf yang memiliki kemuliaan. Ya, saking mulianya sesuatu yang dirampas itu, yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum, sehingga manusia ya memandang dengan mata kepala mereka, yakni sampai menghebohkan kejadian itu. Atau karena saking kuatnya powernya orang yang melakukan perampokan ini, sehingga manusia pun ya tidak berani untuk melakukan tindakan, mereka hanya melihat saja. Padahal yang dirampas adalah sesuatu yang mulia. Hina yantahi buha wa huwa mu'min, ketika dia melakukan perampasan itu dalam keadaan dia mu'min. Nah, ya, Bukhari Muslim. Maka tidak ada iskal dengan hadis ini. ya, nafyul iman la yadullu alal kufur. Dinafikan iman itu tidak menunjukkan kufurnya dia. Nah, akan tetapi yang dihilangkan adalah al-mu'min imanan mutlaqan, imanan kamilan. Wa yaqul, maka kami menyatakan huwa mu'minun naqisul iman, dia mu'min kurang imannya. Au mu'minun bi imanihi fasikun bi kabirati, atau dia mu'min dengan imannya fasik dengan dosa besarnya. Fala yu'tal ismal mutlaq, maka tidak diberikan kepadanya isim iman yang sempurna. Wala yuslabu mutlaqal isim, tapi tidak dinafikan darinya apa? Aslul iman. Ya. Mutlaqal isim, yakni mutlaqal iman. Aslul iman tidak dinafikan dari dia. Baik, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Qala syarihul allama Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala syarah. Wa amal fasiqul milli alladhi yartakibu ba'dal kabairi ma'atiqadihi hurmataha. Adapun fasiq milli, fasiq alladhi huwa ala millatil islam, yang mengerjakan sebagian dosa besar dan dia meyakini memang itu haram, tapi karena hawa nafsu maka dia melakukannya. Fa ahlu sunnati wal jama'ah la yaslubuna anhu ismal imani bil kulliyah, maka ahlu sunnah wal jama'ah mereka tidak menafikan darinya penamaan iman secara keseluruhan. Wala yukhallidunahu finnar, mereka tidak menyatakan kekal di dalam neraka kama taqulul mu'tazilah wal khawarij, tidak seperti yang diucapkan kaum mu'tazilah dan khawarij. Bal huwa indahum mu'minun naqisul iman, bahkan menurut ahlu sunnah wal jamaah seorang yang melakukan dosa besar dan dia meyakini perbuatannya itu haram, dia mukmin tapi kurang imannya. Qad naqasa min imanihi biqadri maksiyati, sungguh telah berkurang dari keimanannya sesuai dengan kadar maksiatnya. Semakin banyak kemaksiatan yang dikerjakannya maka semakin berkurang imannya itu. Au huwa mu'minun fasiq, ataukah dia dinamakan mu'min yang fasik. Fala yu'tuna husnal imanil mutlaq, maka mereka tidak memberikan penamaan iman secara mutlak. Ya, tidak dikatakan imannya sempurna, tidak seperti yang dikatakan murji'ah. Wala yaslubuna mutlaqal iman, wala yaslubunahu mutlaqal iman, tapi mereka juga tidak menafikan darinya asal iman yang ada pada mereka, tidak seperti yang diyakini oleh Mu'tazilah dan Khawarij. La ilahuna wa la ilahuna. Maka ahlu sunnah wal jamaah wasat bainal murji'ah wa baina al khawarij wal mu'tazilah. Wa adillatul kitab was sunnah dalatun ala ma dzakarahu al muallif rahimahullah. Dalil-dalil di dalam Al-Kitab was sunnah menunjukkan apa yang disebutkan oleh al muallif rahimahullah min thubuti mutlaqil imani ma'al ma'siyah, dari ditetapkannya asal keimanan itu walaupun dia melakukan perbuatan maksiat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai penolong-penolong, sebagai wali-wali yang kalian berloyal kepada mereka. Nah, di sini Allah tetap menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, kepada siapa? Kepada mereka yang masih punya loyal kepada sebagian dari orang-orang kafir. Allah panggil mereka, wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan mereka itu musuh Allah dan itu musuhnya kaum mukminin. Jangan kalian jadikan sebagai aulia. Masih dipanggil dengan penamaan iman, menunjukkan bahwa aslul iman ada pada mereka. Selama keimanan mereka tidak batal tentunya. Fanadahum bismil iman ma'awujudil ma'siyah. Maka Allah tetap memanggil mereka dengan penamaan iman dalam keadaan mereka memiliki kemaksiatan. Wahia muwalatul kuffar minhum, yaitu bersikap loyal kepada orang-orang kafir dari mereka. Nah itu ya kawan. Maka dari sini wadih insyaAllah ta'ala, indana manhaju ahli sunnah wal jama'ah manhajun wasat, manhajun mu'tadil, la ifrata wa la tafrit. Anna ahli sunnah wal jama'ah qa'imatun ya fil wasat bainal khawarij wa bainal murji'ah. Fa'idah al-iman wal-islam asy-syar'iyyan mutalaziman fil wujud. Islam dan iman yang syar'i itu saling mengharuskan dalam hal wujudnya pada seseorang. Ya. Setiap yang memiliki Islam pasti dia punya iman. Setiap yang memiliki iman pasti dia mempunyai Islam. Paham ya? Nah, dalam hal ini, kullu mu'min muslim wa kullu muslim mu'min. Dalam artian kullu muslim lahul iman wa kullu mu'min lahul Islam. Fala yujadu ahaduhuma bidunil akhar. Dan tidak didapatkan salah satu dari keduanya tanpa yang lain. Tidak mungkin seorang itu muslim tanpa ada iman. Demikian pula sebaliknya, tidak mungkin seorang itu mukmin tanpa ada Islam. Bal kullama wujida imanun sahihun mu'taddun bihi wujida ma'ahu Islam. Namun kapan saja didapati iman yang sahih, yang teranggap pada seseorang, maka didapatkan bersamanya Islam. Wa kadzalikal aks, demikian pula sebaliknya. Ya. Wa li hadza qad yustaghna bi dzikri ahadihima 'anil akhar. Oleh karena itu terkadang tidak butuh disebutkan salah satunya dari yang lain. Ketika disebutkan Islam sudah cukup, ya kan? Ketika disebutkan iman sudah cukup. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Mereka amanu, yakni al-murad bidzalika aidan madza? Aslamu. Ya. Innamal mu'minuna ikhwa. Al-murad madza? Al-muslimuna aidan. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Karena iman dan Islam itu saling berkaitan dalam hal wujudnya pada diri seorang muslim. Ya. Li'anna ahadahuma idza ufrida bidzikr dakhala fihi al-akhar. Karena salah satunya apabila disebutkan sendirian dalam hal penyebutan, maka termasuk pula yang lainnya. Kalau disebutkan Islam, maka termasuk padanya iman. Kalau disebutkan iman, maka termasuk padanya Islam. Wa amma idza dzukira ma'an muqtarinaini, adapun apabila disebutkan keduanya secara bergandengan, ya, secara bergandengan seperti dalam hadis Jibril, dalam ayat tentang A'rab, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Urida bil iman at-tasdiq wal i'tiqad. Maka yang dikehendaki dengan makna iman hubungannya dengan a'mal qalbiyah, amalan hati, pembenaran dan keyakinan. Wa urida bil islam al-inqiyadu dhahiri. Sedangkan yang dimaksud dengan islam ma yata'allaku bidh-dhahir, sifat ketundukan yang zahir. Minal iqrari bil lisan, ya kan, an-nutq bis syahadatain wa amalul jawarih, yang nampak-nampak. Itulah yang jelas yang disebutkan dalam hadis Jibril. Ketika ditanya tentang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang amalan yang zahir. Nah, tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Ketika ditanya tentang iman, antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarih. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa dalam hal iman wal Islam, idza ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'. Idza ijtama'a fi mawdhi'in wahid, idza ijtama'a fi nassin minan nusus iftaraqa fil ma'na. Wa idza iftaraqa yani idza ufrida ahaduhuma 'anil akhar ijtama'a fil ma'na. Na'am. Walakin hadza binisbati ila mutlaqil iman, tapi ini pembicaranya tentang aslul iman, ya. Jadi kaidah itu diterapkan pada orang yang memiliki aslul iman, bukan iman mutlak, ya, tapi mutlaqul iman. Amal imanul mutlaq fahuwa akhassu mutlaqan minal islam. Akan tetapi kalau iman yang mutlak, yaitu iman kamil, iman yang sempurna, maka itu lebih khusus daripada Islam. Bimakna annahu laisa kullu mu'min muslim. Wa kullu muslim mu'min. Maka tingkatan mu'min ini lebih tinggi dari tingkatan muslim. Waqad yujadul islamu biduni, terkadang didapati Islam tapi dia tidak punya iman, karena iman derajat yang lebih tinggi daripada Islam. Kama fi qawli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang Arab itu menyatakan kami mukmin, ditegur. Katakan pada mereka, kalian bukan mukmin, tapi katakan kami muslim. Fa akhbara bi islamihim ma'ana fil imani anhum. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang Islamnya mereka dan ditiadakan iman dari mereka. Wa fi hadits Jibril dzikrul maratib tsalats. Di dalam hadits Jibril penyebutan tiga tingkatan. Sini. Tangkap itu. Tangkap yang pegang tongkat. Tangkap sampai dapat. Hidup atau mati. Al-Islam wal iman wal ihsan. Fadalla ala anna kullan minha akhassu mimma qabla. Maka ini menunjukkan bahwa setiap dari tiga tingkatan tersebut lebih khusus dari yang sebelumnya. Naam. Hada wadah ya ikhwan. Dalam hal pembahasan Islam, pembahasan iman inda ahli sunnah wal jamaah. Tentunya ini merupakan kesimpulan khulasa madhabihim. Ya, ingin perincian yang lebih rinci, ya, baca kitabul iman Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Berikutnya ini akidah. Ya, yang berikutnya berkenaan tentang sahabah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah faslun. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah. Termasuk prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Salamatu kulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati-hati mereka. Dan lisan-lisan mereka. Terhadap para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sahabah atau sahabi sebagaimana yang telah didefinisikan oleh para ulama, kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min wa mata 'ala al-islam walau takhallalat riddah. Yang dimaksud dengan sahabi adalah siapa saja, setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini bertemu yakni fi hali hayati, bertemu di saat Rasulullah masih hidup, bukan pertemuan dalam mimpi. Kalau pertemuan dalam mimpi, maka banyak dari kalangan sufi akan mengklaim mereka para sahabat. Naam. Ya. Dan dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu ini lebih umum daripada hanya sekedar melihat. Sebab di kalangan para sahabat ada yang buta. Tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi hidup bersama Rasulullah. Bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mukmin. Adapun bertemu dengan Rasulullah dia kafir. Maka tidak dikatakan dia sebagai sahabi. Naam. Maka apabila ada seorang yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dia masih dalam keadaan kafir, lalu setelah itu meninggalnya Rasulullah baru dia masuk Islam, meriwayatkan hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadian dia bersama Rasulullah, maka dia sebagai seorang tabi'i, tapi riwayatnya muttasilah. Riwayatnya bersambung. Nah. Dan dengan syarat dia mati di atas Islamnya. Walau takhallalat riddah, walaupun diselingi dengan kemurtadan. Sebab sebagian dari para sahabat ada yang sempat murtad kembali setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun setelah itu mereka kembali bertaubat dan masuk kembali ke dalam Islam. Maka ismu sahabah tetap melekat pada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala. Sebagaimana yang Allah sifatkan mereka di dalam firman-Nya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. وَطَاعَةَ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصب اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضائلهم ومراتبهم. Baik. Insyaallah masalah ini kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Tafaddalu hafizakumullah.